Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami dari tim tafsir penterjemah tafsir Sya'rawi akan membedah ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita dan gembira dan peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu. Di sini perlu kita perhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang af'al dan perbuatannya. Dia selalu menggunakan kata kami. Di sini maknanya adalah pentakziman. Atau dalam istilah tata bahasa Arab, nun al-mutakallim dapat kita perhatikan bahwasannya nun di sini banyak dipakai adalah oleh orang-orang bangsawan, raja. Kami adalah si fulan dan sebagainya. Maka jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan taukid, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kebenaran. Kebenaran itu mencakup kegembiraan, peringatan. Akan tetapi tidak akan ditanya Muhammad ini tentang pertanggungjawaban di akhirat sebagai orang-orang yang membelot. Kita bisa pahami bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Sudah jelas penguatan ini pada ayat sebelumnya adalah untuk menjelaskan bahwasannya orang-orang yang tidak mengetahui dan menyangka bahwa diri mereka itu dapat bertemu dengan Allah, dan mereka meminta lagi bukti untuk diturunkan tanda-tanda. Hanya saja orang ini sudah sama perilaku hatinya mereka untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan lagi, inna arsalnaka bil haq, kami utus engkau Muhammad itu dengan kebenaran. Banyak orang sekarang pengikut Nabi Muhammad udah tahu kebenaran tapi masih juga ajarannya Islam ini diselewengkan lagi. Banyak ajaran Islam itu yang membawakan faedah, bukan hanya banyak, akan tetapi ketika orang masuk ke dalam Islam, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila dia menjauh daripada Islam, ketidaktenangan akan muncul dalam dirinya. Bahkan berita gembira tidak sampai kepada dia, peringatan juga hanya acuh tak acuh saja. Maka orang inilah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat sebagai penghuni-penghuni neraka. Sudah ada kebenaran, mereka membelot. Sudah tahu yang benar, yang hak, mereka menyalahi. Yang batil dijadikan yang salah dan sebagainya. Mungkin dalam ayat ini sebagai mukaddimah, dan dapat kita kembangkan lagi melalui dialog dari ustadz-ustadz yang ada di sini. Iya, Ustadz Safiar, ini kalau kita baca di Al-Quran, terkadang ayat-ayat itu mempergunakan redaksi ini ana rabbuka, menggunakan kata-kata ini. Ada terkadang lain Allah menggunakan kata-kata inna, artinya sesungguhnya kami. Kalau ini sesungguhnya aku. Ini apa perbedaan Ustaz Safiar? Kenapa terkadang Allah mempergunakan ini, mempergunakan kami, dan terkadang mempergunakan saya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan taukid al-mutakallim dengan kami, itu adalah untuk ta'zim gitu ya. Jadi memang betul apa yang diberikan Allah kepada Rasul untuk menyampaikan itu benar-benar diamalkan gitu. Sementara dalam satu sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ini gitu. Nah, ini berfungsi bahwasannya iya, jadi kalau ini itu aku untuk tauhid. Nah, iya. Kalau kami, kita semua apa? Kami itu karena Allah ketika menurunkan Nabi Muhammad seperti di sini, arsalna ketika mengutus itu menggunakan beberapa sifatnya. Sifat-sifat yang banyak seperti Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahim. Allah mengutus Nabi Muhammad itu dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan rahmatnya. Jadi begitu banyak sifatnya, maka Allah mengatakan kami. Tapi untuk tauhid, aku. Bukan berarti Allah itu banyak. Ketika arsalna, kami mengutus, dan begitu dikatakan aku adalah Allah adalah satu. Tetap Allah itu esa, tetapi penggunaan bahasanya menunjukkan keagungannya, sama seperti kami Presiden Republik Indonesia, padahal presidennya cuma satu, SBY. Cuman kenapa dikatakan kami, menunjukkan keagungannya, kami bangsa Indonesia. Nah, begitulah keagungan menggunakan kata-kata kami, seperti juga di sini. Di sisi lain saya melihat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai kasih. Nah, dan di sini disebutkan wa ma arsal inna arsalna kabil haqqi basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan kabar duka. Kasih untuk kabar duka, kabar gembira oke. Okay. Sebagai wujud kasih adalah kabar gembira. Hari ini mendapat diskon 50%. Kabar gembira misalnya begitu. Tapi kabar duka bisa enggak dikatakan kasih? Mungkin enggak kita mengucapkan alhamdulillah si pulan mati. Nah, kan kurang ajar ini, masa orang mati dibilang alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana kok kasih Tuhan itu dikaitkan dengan kabar duka? Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, maka kabar duka adalah wujud dari kasih Tuhan, kabar gembira pun wujud dari kasih Tuhan. Karena apa? Karena kalau di kelas misalnya tidak ada peraturan, tidak ada kabar duka, yang malas belajar UN-nya mendapatkan berapa? 3,5 tidak lulus ujian negara, ya kan? Tidak ada ulangan, kan begitu peraturan Diknas sekarang ini. Nah, itu kan membuat anak-anak termotivasi untuk belajar bersungguh-sungguh. Itu kan kabar duka. Tapi sebenarnya kabar duka ini juga merupakan kasih Tuhan. Motivasi. Nah, motivasi. Kalau tidak ada kabar duka, yang enggak belajar juga lulus. Nah, gimana itu? Jadi sebenarnya Islam dengan adanya kabar gembira dan kabar duka, itulah hakikat kasih yang sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai ada yang mengatakan Islam itu kejam, gak sholat masuk neraka. Tidak selamanya begitu. Islam itu kasih, gak sholat masuk neraka, makanya Anda sholat, kan begitu. Nah. Jadi dapat kita pahami di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah dengan kebenaran. Kebenaran itu tidak berubah dan tidak bertentangan. Contohnya, bila kita melihat suatu kejadian yang diminta untuk menceritakan, lalu tidak berapa lama kemudian diminta kembali menceritakan. Jika kamu berdusta, pasti ditemukan adanya pertentangan dari kejadian itu. Oleh sebabnya, jika kamu berdusta, dalam satu pepatah mengatakan, maka kamu harus jenius. Maka sebenarnya yang sebelumnya ini ada ayat ya berkenaan tentang orang-orang Yahudi, bahwasannya mereka itu benar-benar berdusta, mendustai Allah Subhanahu wa taala, mendustai kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berpaling untuk merubah-rubah isi ajaran Taurat, Injil dan sebelumnya sebagai kitab samawi sehingga mereka itu tidak menjumpakan kebenaran di dalam agama mereka. Iya, Ustaz Sapiar, kalau dilihat di dalam ayat ini, saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru, bahwa dalam pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran itu tugasnya adalah untuk memberikan kabar yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan kepada umatnya untuk mempermudah dan tidak mempersulit, dan untuk memberikan kabar-kabar yang mengembirakan dan tidak memberikan kabar-kabar yang menakutkan. Nah, kalau kita lihat dengan konteks ayat sebelumnya, bahwa kabar gembiranya itu adalah bahwa Allah itu Esa. Jadi kita tidak capek-capek menyembah yang lain-lain dan cukup hanya menyembah Allah yang Esa. Dan kemudian nadhir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab bagi orang-orang yang mensyarikatkannya. Nah, menariknya Ustaz, di dalam ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memberikan kabar gembira. Namun kalau kita melihat banyak orang yang kadang-kadang menghujat satu aliran atau satu katakanlah harakah dari umat Islam yang mencoba untuk menegakkan syariat Islam, karena dianggap syariat Islam itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kejam, sesuatu yang kanibal. Jadi bagaimana sebenarnya Ustaz apabila kita kaitkan harakah-harakah Islamiyah yang sekarang ini sedang gencar disampaikan oleh anak-anak muda dari kaum muslimin dengan ayat ini? Apakah harakah mereka itu bertentangan dengan prinsip basyir, memberikan kabar baik, atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Yang jelas dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Kita melihat ada satu kumpulan harakah atau pergerakan yang mereka itu berusaha untuk menegakkan kebenaran. Jelas kita melihat sekarang posisinya di mana ada satu lingkup daerah, di situ terdapat umat Islam yang mayoritas, akan tetapi tidak ada hukum, bahkan dapat dikatakan mereka itu tidak melakukan ajaran Al-Quran, ajaran Islam dengan sebenarnya. Maka di sini dapat dikatakan bahwasannya mereka itu hendak melakukan ajaran Islam itu agar tegak. Kita melihat kalau hukum Islam ditegakkan, maka orang yang korupsi lagi takut. Jadi oleh karenanya orang yang suka korupsi, orang yang merubah-rubah pemikiran dari yang baik ke benar, pada hakikatnya mereka ini tasyabahat kulubuhum. Munculnya haraki, ada pergerakan, mereka itu takut akan mereka ini apa? Tersaingin dalam kehidupan mereka. Jadi ya, tidak dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan harakah yang seperti itu yang mencoba untuk menegakkan syariat Islam atau untuk menyampaikan kebenaran itu sebagai suatu berita yang menakutkan, kan begitu? Tidak dikatakan berita yang menakutkan, malah menakutkan kabar baik gitu, bagi mereka. Jadi saya ingin mencoba melihat di sini tentang harakah tadi. Adanya pergerakan-pergerakan ini tidak terlepas daripada tuntutan akan perlunya revitalisasi ajaran Islam. Dan bahkan saya melihat gerakan-gerakan selama ini membangun konstruktif dan memperbaiki nilai-nilai yang sudah mapan dan ingin menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi. Ini adalah merupakan mata rantai dari dakwah Nabi itu sendiri. Nabi itu berisi basyir wa nazir. Mereka juga ingin mengatakan kami ini membawa risalah Nabi yang berisi ayo kita mengamalkan syariat ini agar mendapatkan kebaikan. Kita tinggalkan yang mungkarat, yang pornografi, pornoaksi, agar kita terlepas dari bahaya-bahaya yang dijanjikan Allah. Hukuman-hukuman yang akan timbul setelah itu. Nah, jadi maka saya lihat di sini harakah-harakah itu diperlukan. Baik itu di bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan bidang-bidang yang belum tergarap yang lain, ya tentunya asalkan mempunyai sebuah pola dan muara yang sama, itu saya melihat suatu hal yang wajar dan memang harus didukung. Iya, jadi suatu hal yang menarik lagi kalau kita lihat akhir ayat ini, walatus aluan ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawabkan tentang penghuni-penghuni neraka. Ini juga merupakan motivasi bagi orang yang bergerak di bidang dakwah, para haroki, para da'i-da'i Allah, mubaligh, untuk tidak harus pusing terhadap orang yang tidak mau mendengar dakwahnya. Betul. Yang tidak mau mengikuti aturan mainnya. Ya. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, yang sudah forget it gitu aja, lupakan mereka. Karena apa? Itu masalahnya aku dengan dianya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung akan menekel pekerjaan orang-orang yang tidak mau dengar apa yang diperintahkan oleh ajaran agama. Ini rupanya sebenarnya apa? Meringankan beban da'i itu sendiri. Istilahnya sekarang take it easy man. Iya, oke. Okay. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia dakwah ini terjadi juga pada zaman Nabi, dan Nabi adalah kudwah kita dalam berdakwah. Yeah. Ketika Nabi diminta untuk take easy terhadap orang yang tidak mau mendengar dakwah, maka kita pun diminta untuk melakukan hal yang sama. Para pendengar RRI rahimakumullah, dengan dialog yang membawa berkah ini, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir adalah pembawa berita gembira dan peringatan bagi orang-orang yang lengah, sehingga orang-orang yang lengah itu dapat bersegera bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang menyuruhkan dakwah hanya bebas sebagai dia pemberita gembira dan tidak akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang didakwahkan kepada orang yang lain, mereka itu berbelot. Hanya saja orang yang membelot itu haruslah mawas diri agar mereka itu tidak terjerumus kepada lembah neraka. Na'udzubillah min zalik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Apa yang telah disampaikan ini moga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari Forum Silaturahmi Safir Al-Azhar, alumni Al-Azhar di Medan, mengucapkan terima kasih. Saya Muhammad Syafiar, ditemani dengan Ustaz Zainal, Ustaz Hanafi, Ustaz Perdana, dan Ustaz Ardiansyah, mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.